Lebaran sebentar lagi, sebentar lagi lebaran. Lebaran sebentar lagi, sebentar lagi lebaran. Lebaran sebentar lagi, sebentar lagi lebaran. Lebaran sebentar lagi, sebentar lagi lebaran. Baju baru, alhamdulillah. Lebaran.